kasih terasa hangat yang malam menanti, masih teringat ikrar setia pengantin. Tapi di hatiku hadir cinta lain, cinta seorang gadis, hai si cinta. Sadari semua kenyataan ini, takkan mungkin aku mudah melepaskannya. Walau berat hati menduakan istri, tapi berat pula berpisah dengan. Cincin putih sayang tak menyesalkan kau, membukakan hatimu, mencurahkan cintamu padaku seorang lelaki yang telah beristri. Cincin I'm not afraid.